Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, kita masih dalam pembahasan zakat, bahkan di awal-awal pembahasan zakat. Seperti yang kita telah baca pada hadis pertama dari kitab Zakah dalam kitab Bulughul Maram, di sana Nabi SAW menerangkan kepada Mu'adz radhiyallahu an tentang kewajiban zakat. Kemudian sebelum kita menginjak kepada hadis berikutnya, ada beberapa hal yang perlu juga kita bahas terkait dengan kewajiban zakat ini. Di sana ada banyak hadis yang menerangkan tentang anjuran-anjuran ya untuk menunaikan zakat. Kita akan baca beberapa hadis atau ayat bahkan yang menerangkan anjuran untuk menunaikan zakat. Kemudian juga kita akan baca ayat maupun hadis yang memberikan ancaman atau terhib kepada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dan juga kita akan bahas insyaallah tentang bagaimana hukum terkait orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Untuk yang pertama di sini, anjuran-anjuran bagi umat Islam untuk menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antaranya pada surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhi'ifun. Dan apapun yang kalian berikan dari zakat yang kalian inginkan dengannya wajah Allah, maka merekalah orang-orang yang melipat gandakan, yakni pahala melakukan sesuatu yang menjadikan pahala mereka berlipat ganda. Di sini jelas ada anjuran terkait dengan penunaian zakat dengan syarat menunaikan zakat tersebut dengan ikhlas. Allah mengatakan wa ma ataitum min zakatin, apapun yang kalian berikan dari zakat, turiduhuna wajh Allah, kalian menginginkan dengannya wajah Allah. Artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Allah mengatakan faulaika humul mudhi'ifun, merekalah orang-orang yang melipat gandakan. Maksudnya ya dilipat gandakan pahala bagi mereka. Ai yudha'afu lahumul jazaa' wats-tsawab. Yani dilipatgandakan pahala dan balasan untuk mereka. Di dalam ayat yang lain pada surat At-Taubah 103 Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta benda mereka sedekah, yakni zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, engkau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Di sini juga anjuran dan motivasi agar ditunaikan zakat tersebut, yang diantara faedahnya adalah mensucikan dan membersihkan orang-orang yang menunaikan zakat itu. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Qala rajulun ya Rasulullah. Dia mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in adda ar-rajulu zakata malihi. Bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang menunaikan zakat harta bendanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Beliau menjawab, siapa yang menunaikan zakat malnya, maka telah hilang darinya keburukannya. Ya, maka telah hilang darinya keburukannya. Dhahaba anhu syarruhu. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan di sana tentang apa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Ya, disebutkan di antara riwayat itu, ketika seseorang menunaikan sedekahnya, dan tentu zakat lebih daripada sekedar sedekah. Disebutkan dalam riwayat Muslim, illa akhadha ar-rahman bi yaminihi, kecuali Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamratan, walaupun sebutir kurma. Fatarbu fi kafir rahman hatta takuna a'zam minal jabal, sehingga akan berkembang ya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, sampai akan menjadi lebih besar daripada gunung. Ya, jadi ini menunjukkan betapa besarnya ya pahala yang Allah berikan, di mana apa yang diberikan dalam rangka sedekah dan termasuk zakat walaupun kecil, disebutkan dalam riwayat ini, walaupun sebutir kurma bisa menjadi besar seperti gunung. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengembangkannya. Nah, ini semua tentu bagi seorang muslim menjadi motivator ya untuk menunaikan zakat dan sedekahnya, dan terutama yang kita bahas adalah zakat. Adapun hadis-hadis yang memberikan terhib ya. Kalau tadi terhib itu motivasi. Adapun terhib itu adalah ancaman. Nah, di sini kita melihat ada terhib dan ada terhib. Ada ancaman, ada pula anjuran dan motivasi. Terkait dengan terhib, ancaman-ancaman, ternyata di dalam beberapa ayat ada ancaman yang cukup berat bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba was-siddah, orang-orang yang menyimpan dan artinya tidak menunaikan zakatnya, yaitu menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira bagi mereka. Apa itu? Azabun alim. Fabashirhum bi'azabin alim. Yaitu azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Lalu tuqwa biha ditempelkan ya, atau dengan istilah kita sekarang disetrika begitu. Tuqwa biha dengan emas perak yang panas itu, jibahuhum wa junubuhum, dahi-dahi mereka dan sisi-sisi tubuh mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah apa yang kalian simpan untuk diri pribadi kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian telah simpan tersebut. Ini pada surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ayat ini sangat berat ya. Ancaman yang sangat besar bagi mereka yang menyimpan harta bendanya, terkhusus di sini emas dan perak. Walaupun terkait dengan hukumnya bukan hanya menyangkut emas dan perak saja, tapi juga harta benda yang lain sebagaimana kita akan baca pada keterangan yang lain. Nah, ancaman tersebut terkhusus ini bagi yang menyimpan emas dan perak yang mestinya dizakati, kemudian tidak dizakati. Ternyata justru itu menjadi azab, di mana emas dan perak itu akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu digunakan untuk mengazab, menyiksa para pemiliknya. Akan ditempelkan di dahi-dahi mereka dan sisi-sisi tubuh mereka, lalu dikatakan kepada mereka bahwa inilah hasil simpanan kalian. Ya, maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Tentu yang seperti ini menunjukkan wajibnya menunaikan zakat, karena ancaman ini ancaman berat, dan menunjukkan bahwa yang tidak menunaikan zakat yang sudah Allah wajibkan berarti melakukan dosa besar. Di dalam ayat yang lain pada surat Ali Imran ayat 180, firman Allah Subhanahu wa taala, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Artinya, dan jangan sekali-kali mengira orang-orang yang يبخلون بما آتاهم الله, bakhil terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari karunia-karunia Allah, huwa khairan lahum, jangan disangka bahwa itu akan baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu akan menjadi keburukan bagi mereka. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, akan dikalungkan terhadap mereka apa yang mereka kikir dengannya, tidak melaksanakan kewajibannya. Yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Nah, ini juga ancaman berat bagi mereka yang tidak menginfakkan harta benda yang Allah berikan kepada mereka, dan terutama di sini yang wajib yaitu zakat. Ya, mereka bakhil, mereka pelit, tidak mau menunaikan zakatnya. Jangan disangka itu menjadi kebaikan untuk diri mereka, bahkan itu menjadi keburukan. Ya, ia menyimpan sesuatu yang buruk bagi dirinya, di mana akan dikalungkan apa yang mereka simpan itu di hari kiamat kelak. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, di mana Nabi SAW menjelaskan ayat ini. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Man atahallahu malan falam yuaddi zakatahu." Siapa yang Allah berikan kepadanya suatu harta benda, lalu ia tidak menunaikan zakatnya. Mustilalahu yaumil qiyamati syuja'an aqra. Maka akan diwujudkan baginya di hari kiamat kelak menjadi seekor ular. Ya. Ular jantan syuja' yang kalau syuja' secara bahasa artinya yang berani, ya. Namun di sini dalam tafsirnya disebutkan ular jantan. Aqra itu kalau orang itu sudah buta, ya. Menunjukkan ini ular bukan ular kecil, ya. Ular yang sudah tua. Ya. Lahu zabibatan. Yang memiliki zabibatan ditafsirkan wahuma az-zabadatani ala lisan fi syidqain yuqalu ya takallama hatta zabada syidqa. Ya, ada yang ini entah apa ya persisnya terjemahannya. Jadi di apa dua mulut, sisi mulut kanan dan kirinya ada zabibatan. Wallah alam persisnya saya kurang tahu terjemahannya ini. Ya, ya mungkin semacam taring atau yang sejenisnya. Wallah. Ya. Kemudian yutawwikuhu yaumal qiyamah. Yang yutawwikuhu artinya melilit, ya, mengalungkan dirinya pada orang tersebut. Kemudian tsumma ya'khudhu bil hizamataihi, kemudian menggigit dengan dua apa namanya? Ya, mulutnya itu taringnya menggigit syidqaihi, yakni ya gerahamnya itu kalau kita mirip dengan itu ya, atau apanya rahangnya begitu ya, dengan rahangnya menggigit. Dia mengatakan, si ular mengatakan, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi surat Ali Imran ayat berapa, 180. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna", dan seterusnya. Nah, jadi itu tafsiran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak, ya, harta yang disimpan akan dikalungkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dalam bentuk seekor ular besar yang sudah tua, ya, dengan taringnya menggigit, melilit, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ini ancaman yang cukup mengerikan, ya, dan ini ancaman besar, dan artinya orang yang masuk atau orang yang melakukan perbuatan ini akan masuk ke neraka dan diazab dengan cara seperti itu. Nah, faedah yang kita petik dari sini terkait dengan hukum, berarti seorang yang tidak menunaikan zakatnya yang wajib merupakan suatu perbuatan dosa besar. Alhamdulillah dzalik. Ya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lain, ternyata bab menunaikan zakat ini terkadang hukumannya bisa disegerakan di dunia. Ketika suatu kaum tidak menunaikan zakat, disebutkan, ya, potongan hadisnya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama, dan tidaklah mereka menghalangi menghalangi dirinya, artinya tidak menunaikan gitu ya, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menghalangi keluarnya zakat harta benda mereka kecuali muni'ul qatra minas sama, mereka akan dihalangi pula dari turunnya tetesan hujan dari langit. Walaulal baha'im lam yumtaru, kalaulah bukan karena hewan-hewan, tentu mereka tidak akan diberi tetesan hujan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa terkadang hukuman ini bisa sejak di dunia ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau bukan karena hewan-hewan, ya, maka manusia mungkin akan kekeringan, enggak dapat hujan. Kenapa? Karena tidak bayar zakat. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak membayar zakat harta benda mereka, ya, yang ini jelas berpotensi turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan di sana juga tentunya ada beberapa hadis yang lain, namun apa yang kita baca ini cukup menjadi terhib, ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat mal mereka. Kemudian bahasan berikutnya, lalu bagaimana hukum Islam terhadap orang yang tidak mau bayar zakat? Ya, di sini ada perincian tentunya. Yang pertama, ketika tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya, ya jelas dia bukan lagi muslim, ya. Karena ingkar terhadap hukum Islam yang Allah turunkan menjadikan muslim itu keluar dari agamanya. Artinya dia tidak lagi beriman kalau seperti itu. Nah, ini kondisi yang paling parah, ya, tidak mau bayar zakat karena memang dalam keyakinannya zakat tidak diwajibkan. Kemudian keadaan kedua adalah seorang yang tidak mau menunaikan zakat namun dia meyakini kewajiban zakat tersebut. Ya. Tentu ini melakukan dosa besar walaupun dia masih muslim menurut pendapat yang lebih kuat. Ada juga sebagian ulama menvonis dia bukan lagi muslim, namun pendapat yang lebih kuat dia masih muslim. Beberapa hadis menunjukkan bahwa dia masih tergolong muslim, hanya saja berdosa besar. Namun di sini dalam kondisi seperti ini, bagi pemerintah atau penguasa muslim punya hak untuk memaksa. Ya, punya hak untuk memaksa agar dia mau mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi di sini pemerintah punya hak untuk memaksa dia. Kemudian kalau yang tidak mau bayar zakat itu adalah suatu komunitas, ya, artinya misalnya di suatu kampung, ya, mereka serempak, suatu desa atau suatu kota penduduknya serempak tidak mau bayar zakat, maka di sini bagi pemerintah boleh memerangi mereka karena itu, ya. Artinya bab zakat ini, ya, bukan bab yang sepele, ya. Karena ini merupakan salah satu syiar Islam dan ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Maka di sini pemerintah dibolehkan memaksa dengan cara memerangi mereka. Kalau terpaksa memang harus seperti itu. Syukur-syukur diperintah sudah mau, syukur-syukur diancam juga sudah mau. Tapi kalau ternyata itu semua tidak mempan, ya mesti diperangi, ya boleh bagi pemerintah untuk memerangi dalam rangka mengharuskan mereka untuk menunaikan zakatnya. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan termasuk jasa besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah memerangi para mani'i az-zakah, para penentang terhadap zakat ini. Jadi kalau dalam sejarah Islam, setelah wafatnya Nabi terjadi peristiwa besar, yaitu ada sebagian yang murtad, ya, tidak lagi tunduk kepada Islam. Ada sebagian lagi yang tidak mau bayar zakat walaupun masih muslim. Mereka meyakini bahwa zakat itu ya selama Nabi ada. Kalau Nabi wafat sudah tidak ada lagi zakat, ya. Nah, maka menjadi tugas besar Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah menjabat adalah apa? Mengatasi masalah ini. Ya. Sehingga terjadilah ketika itu peperangan, yang pertama melawan mereka yang murtad. Ya, melawan orang-orang yang murtad dan sebagiannya orang-orang yang mengaku Nabi. Yang kedua adalah menundukkan mereka yang tidak mau bayar zakat. Ya. Nah, untuk peristiwa ini sampai terjadi dialog yang cukup kuat, ya, awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan untuk memerangi mereka dalam musyawarah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat kurang setuju ketika itu. Ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan hujjahnya. Ini masih proses musyawarah, ya, dan tentunya keputusan di tangan Abu Bakar sebagai khalifah. Umar ketika itu mengatakan tidak, ya. Namun sekali lagi Abu Bakar memberikan hujjahnya dan tekadnya sangat kuat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Lau man'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i." Ya. Sebelumnya beliau katakan, "Wallahi lau qatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang membedakan sholat dan zakat. Sholat mau, zakat tidak mau. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah." Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, lalu menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Faidah fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan hadis ini. Nabi mengatakan seperti itu, bahwa Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka sehingga mereka syahadat dengan dua kalimat syahadat dan melakukan sholat serta menunaikan zakat. Nah, sekarang kalau ada orang yang tidak menunaikan zakat, berarti harus diperangi, masih diperangi. Maka kata Abu Bakar, "Wallahi, Nabi Allah, saya benar-benar akan memerangi orang-orang yang membedakan sholat dengan zakat." Di dalam ucapan beliau juga, "Fa inna zakata haqqul mal zakat itu haknya harta. Ya. Wallahi demi Allah, lau mana'uni inaqan. Dalam riwayat yang lain iqalat. Seandainya mereka tidak mau menunaikan zakat ya, anak kambing ya, yang dulu mereka telah tunaikan kepada Rasulullah, saya akan barangi mereka karena itu. Nah, ketika Abu Bakar menyebutkan hujahnya dan tekadnya, maka Umar kemudian terbuka. Ya, akhirnya Umar pun setuju dan beliau katakan, fa'araftu annahu al-haq. Saat itu saya tahu, saya menyadari bahwa itu yang benar. Maka akhirnya para sahabat sepakat untuk melaksanakan perintah dan keputusan Abu Bakar tersebut. Nah, ini menjadi dalil yang sangat kuat bagi para ulama bahwa ketika ada suatu komunitas ya dari kaum muslimin sekalipun yang tidak mau bayar zakat, maka pemerintah punya hak untuk memaksa mereka dengan memerangi mereka. Ya. Ya, mungkin sementara itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang belum jelas mau ditanyakan, silakan ditanyakan.